Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan kita dari kitab ini memasuki bab yang ke-157 menurut kitab ini. Babun ma yuqra'u fi salatil janazah. Bab apa yang mesti dibaca pada pelaksanaan salat janazah. Penting untuk kita ingatkan kembali bahwa yang paling penting bagi jenazah itu adalah sholatnya orang-orang yang masih hidup untuknya. Kalau soal mengkafani, soal memandikan, soal menguburkan, itu kedudukannya sama. Tapi khusus untuk menyolati jenazah, ini hal yang paling penting untuknya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus memberikan perhatian terhadap doa-doa yang memang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mesti dibaca pada saat menyalati jenazah. Qala yukabbiru arba'a takbiratin. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, pertama-tama ketika seseorang hendak menyolati jenazah adalah bertakbir, dan jumlah takbir dalam solat jenazah arba'a takbiratin, 4 kali takbir. Yata'awadu ba'dal ula, setelah takbir yang pertama maka membaca ta'awud, thumma yaqra'u fatihatal kitab, lalu dilanjutkan kemudian dengan membaca surat al-fatihah. Ini takbir pertama. Tidak ada bedanya antara takbir untuk sholat jenazah dengan takbir-takbir lainnya pada sholat-sholat lainnya. Jadi tidak ada tata cara khusus takbir dalam sholat jenazah. Sama seperti takbir pada umumnya, mengangkat kedua tangan, entah itu sejajar dengan bahu atau boleh juga sejajar dengan daun telinga. Dua-duanya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi setelah takbir pertama, seseorang mengucapkan Allahu Akbar, ini juga boleh mengucapkan Allahu Akbar dulu baru kemudian mengangkat tangan, boleh juga mengangkat tangan dulu baru mengucapkan Allahu Akbar, boleh juga bersamaan sambil mengucapkan Allahu Akbar mengangkat kedua tangan. Jadi ada tiga cara, semuanya boleh. Nah, dalam sholat lainnya pun sama seperti itu. Membaca ta'awud lalu dilanjut kemudian dengan membaca surat Al-Fatihah. Thumma yukabbiru tsaniyata, kemudian bertakbir lagi takbir yang kedua. Bertakbir lagi takbir yang kedua. Ada khilaf di kalangan para ulama apakah takbir yang kedua ini mengangkat tangan sama seperti takbir yang pertama atau tidak. Yang jelas mengangkat tangan boleh. Mengangkat tangan dibolehkan karena diriwayatkan dari sejumlah sahabat. Sejumlah sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya setiap kali mengucapkan takbir pada sholat jenazah mengangkat kedua tangan. Memang tidak ada satu riwayat pun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau beliau mengangkat tangannya. Tapi apa yang dilakukan oleh para sahabat itu sudah cukup menjadi hujah ya, untuk kita boleh mengangkat tangan saat takbir, takbir yang kedua, ketiga atau keempat. Tsumma yukabbiru tsaniyata, lalu bertakbir untuk yang kedua. Tsumma yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mengucapkan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa yaqulu, di mana seseorang mengatakan Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, wal afdalu an yutimmahu biqaulihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila qaulihi innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kata Imam Nawawi, wal afdol an yutimmahu, yang paling utama adalah menyempurnakannya, menyempurnakan solawat sampai mengucapkan kama sholaita ala Ibrahim, kemudian diakhiri dengan innaka Hamidum Majid. Nah, ini solawatnya. Solawat sama seperti biasanya, solawat yang ma'ruf. Wala yaf'alu ma yaf'aluhu katsirun minal awam min qira'atihim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi fa innahu la tasihhu salatuhu idza iqtasara 'alaihi, dan jangan sampai melakukan seperti apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang awam saat membaca shalawat. Mereka hanya mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi tidak mengucapkan Allahumma shalli 'ala Muhammad, tapi justru mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Fa innahu la tasih salatuhu. Barang siapa yang ketika shalawat membaca ini, maka shalawatnya tidak sah. Idza qtasara 'alaihi, kalau mencukupkan hanya padanya saja. Baik, jadi di takbir yang pertama ta'awud dan baca Al-Fatihah, di takbir yang kedua baca shalawat. Tsumma yukabbiru tsalitsata, kemudian bertakbir untuk yang ketiga. Seperti kita singgung tadi, boleh mengangkat kedua tangan. Bagaimana dengan yang tidak? Enggak masalah, tidak perlu diingkari. Nah. Tsumma yad'u lil mayyit wa lil muslimina, kemudian berdoa untuk mayit dan untuk kaum muslimin secara umum. Bima sanadkuruhu minal ahadith insyaallah ta'ala. Berdoa untuk mayit dan untuk kaum muslimin pada umumnya dengan doa yang akan kami sebutkan hadis-hadisnya insyaallah ta'ala, kata Imam Nawawi. Thumma yukabbiru rabi'ata wa yad'u. Berikutnya bertakbir untuk yang keempat wayad'u sambil juga berdoa. Wa min ahsanihi, di antara doa yang paling baiknya kata Imam Nawawi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Wal mukhtar annahu yutawwilu du'a fi ar-rabi'ati khilaf ma ya'taduhu aktsarun nas. Dan menurut pendapat yang terpilih kata Imam Nawawi, hendaknya memperpanjang doa pada takbir yang keempat dalam rangka menyelisihi kebiasaan orang banyak. Li hadis Ibnu Abi Aufa alladhi sanadkuruhu insyaallah taala. Dasarnya adalah hadis Ibnu Abi Aufa yang akan kita sebutkan insyaallah taala. Qala fa ammal adiyatu al-ma'thuratu ba'da takbiratis tsalitsah faminha, adapun sehubungan dengan doa-doa yang terriwayatkan dari Nabi setelah mengucapkan takbir yang ketiga, faminha, maka di antaranya pertama kita boleh memilih ya doa-doa yang disebutkan di hadis-hadis ini. Mana kira-kira doa yang paling mudah bagi kita, yang mungkin bagi kita untuk bisa apa menghafalnya, jangan sampai tidak sama sekali. Ya, untuk apa menyolati mayit kalau tidak hafal doanya? Qala wa an Abi Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyolati jenazah. Fa hafidtu min du'aihi wa huwa yaqulu, aku hafal dari doa yang beliau ucapkan. Wa huwa yaqulu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama naqaita thawbal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa'idhu min azabil qabri wa min azabil nar. Hatta tamannaitu an akuna ana dhalikal mayyit, rawahu Muslim. Ya, kemudian kata Auf bin Malik, ya, mendengar doa yang dibaca oleh Nabi, aku berangan-angan an akuna ana dhalikal mayyit. Aku berangan-angan kalau si mayit itu adalah aku. Kenapa coba? Karena kandungan dari doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma gfir lahu, ya Allah, berikan ampunan kepadanya, berikan rahmat kepadanya, ya, maafkan segala kesalahannya, muliakan tempatnya, luaskan tempat masuknya, mandikan ia dengan air, dengan embun, dengan salju, bersihkan dari dosa-dosa sebagaimana engkau telah membersihkan baju putih dari kotoran, ya, ganti tempatnya dengan tempat yang paling baik baginya, ya, keluarganya dengan keluarga yang lebih baik darinya, suaminya atau istrinya dengan suami atau istri yang lebih baik darinya, masukkanlah ia ke dalam jannah, lindungi ia dari azab kubur dan dari azab neraka. Doa yang sempurna, masya Allah, ya. Maka wajar kalau Abu Abdurrahman Auf bin Malik sampai mengatakan seperti tadi, aku berangan-angan andai saja aku yang jadi mayitnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Tersentuh mendengar doa yang seperti ini. Beda dengan kita, seringkali dengar doa yang seperti ini disuruh mati belum mau, ya kan? Boro-boro berkeinginan untuk apa? Mati, untuk menjadi mayit, yang ada malah semangat untuk terus menjalani hidup di dunia. Nah, tapi memang tabiat watak manusia seperti itu, naluri. Tidak dosa kalau kita benci kepada kematian. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kulluna nakrahul maut." Atau kama qala radhiyallahu taala anha, "Kami semua benci kematian. Siapa di antara kami yang tidak benci kepada kematian?" Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menegur beliau. Ya. Cuman Rasul memberikan arahan bahwa bukan itu yang dimaksud. Kapan ini? Ketika Rasul menerangkan bahwa man ahabba liqa' Allah ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa' Allah karihallahu liqa'ahu. Sebelumnya itu Rasulullah mengatakan barang siapa yang mencintai atau berkeinginan untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan berkeinginan berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang benci, tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan benci, enggak suka berjumpa dengannya. Nah, mendengar ini Aisyah kemudian berkata, siapa di antara kami yang suka dengan kematian? Semua kami benci kepada yang namanya apa? Kematian. Gitu. Kan arti dari kata siapa yang senang berkeinginan untuk berjumpa dengan Allah itu apa artinya kalau bukan maut? Maut kan? Nah, makanya kata Aisyah, siapa di antara kami yang senang kepada kematian? Semua di antara kami benci kepada kematian. Lalu kata Rasulullah, bukan itu maksudnya wahai Aisyah. Tidak disalahkan kalimat itu oleh siapa? Oleh Rasulullah. Sehingga kata para ulama, ya enggak dosa. Ya, enggak dosa kurang senang dengan apa? Kematian. Karena memang ya secara tabiat manusia ingin terus apa? Hidup. Nah, ingin terus hidup. Dan tidak bertentangan dengan hadis hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kenapa? Karena karahiyatul maut itu biasanya diawali oleh apa? Oleh hubbud dunya. Kalau seorang sudah hubbud dunya, baru berikutnya benci kepada kematian. Tapi memang dasarnya manusia itu enggak suka dengan yang namanya maut. Makanya dalam Al-Qur'an disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian selalu berlari darinya. Lihat, kalian selalu berlari darinya. Jadi kita ini berusaha untuk menghindari apa? Kematian. Ya. Yang sudah sakit parah pun diusahakan untuk bisa apa? Sembuh. Apa artinya kalau bukan ingin masih diberi kesempatan apa? Hidup. Ya. Jadi kata Allah, katakanlah sungguhnya kematian yang kalian biasa berlari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu pasti menjumpai kalian. Nah. Jadi bukan itu kata Rasul yang dimaksud. Yang dimaksud oleh beliau adalah bahwa orang yang beriman ketika akan dijemput oleh kematian, maka akan ditampakkan di hadapannya keindahan-keindahan. Sehingga enggak ada yang dia lihat di hadapannya kecuali keindahan itu. Saat itulah dia ingin segera berjumpa dengan Allah. Nah, itu maksudnya. Beda dengan orang kafir, saat akan dijemput oleh kematian akan ditampakkan di hadapannya azab, siksa. Sehingga enggak ada yang dilihatnya kecuali apa yang ada di depannya, dan itulah yang membuat dia apa? Benci, enggak suka. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi bukan soal siapa di antara kita yang senang kepada kematian yang dan tidak benci kepada kematian, ya. Siapa di antara kita yang senang dengan kematian? Semua kita benci kepada kematian. Nah, para sahabat justru karena tingkat keimanannya yang sangat tinggi, ya, sangat berkeinginan untuk segera ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa pertama. Ini doa yang pertama, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu dan seterusnya. Doa ini boleh kita baca, ya, boleh kita baca sekalipun jenazahnya wanita, sekalipun jenazahnya apa? wanita. Jadi enggak perlu merubah dhamirnya. Allahumma gfir laha warhamha, ya, dan seterusnya. Jadi kita baca dengan doa seperti ini normal saja juga enggak apa-apa, karena yang kita maksudkan dari dhamir hu di situ adalah asyakhs. Allahumma gfir lahu, ya Allah, ampuni, berikan ampunan kepadanya, kepada orang itu, terlepas dari apakah laki-laki atau wanita. Paham? Terus kalau diganti dengan ha misalnya, kata Syekh bin Baz, ya boleh juga. Ya, kalau mau diganti dengan ha, Allahumma gfir laha, karena jenazahnya apa? Wanita, perempuan, ya boleh. Tidak pun tidak apa? Apa? Ya. Qala wa an Abi Hurairah wa Abi Qatadah wa Abi Ibrahim Al-Ashhali an abihi wa abuhu sahabiyun radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ala janazatin faqala Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhukrana wa unsana wa syahidina wa ghaibina, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu ala al-iman, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Naam. Dari Abu Hurairah dan Abu Qatadah serta Abu Ibrahim Al-Ashhali dari ayahnya, wa abuhu sahabiyun, ayahnya juga seorang sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi diriwayatkan oleh 3 sahabat. Annahu shalla ala janazati, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyolati jenazah. Faqala, kemudian beliau mengucapkan dalam doanya, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhukrana wa unsana atau wa dhakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Nah, kemudian di akhir dari penyebutan hadis ini, qala al-Bukhari, kata Imam Nawawi, berkata Imam al-Bukhari, wa asahhu syai'in fil bab hadithu Auf bin Malik. Hadis yang paling sahih dalam bab tentang doa salat jenazah itu hadis Auf bin Malik. Nah, ini doa yang kedua, ya. Boleh juga baca doa ini. Nah, kalau baca doa yang kedua ini lebih mudah lagi, artinya tanpa melihat apakah jenazahnya laki-laki atau wanita, karena bahasanya Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah, berikan ampunan kepada yang masih diberi kesempatan hidup di antara kami dan kepada mayit atau jenazah yang ada di hadapan kami, terlepas dari apakah jenazahnya laki-laki atau wanita, ya, atau bahkan banyak misalnya jenazahnya lebih dari satu. Nah, boleh pakai doa ini juga, ya. Berikan ampunan kepada siapa yang masih diberi kesempatan hidup di antara kami dan kepada jenazah yang ada di hadapan kami, yang kecilnya, yang besarnya, laki-lakinya, wanitanya, yang hadirnya, yang tidak hadirnya. Kemudian, ya Allah, man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam, siapa saja yang engkau beri kesempatan hidup di antara kami, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna, dan siapa saja yang engkau wafatkan dari kami, fatawaffahu alal iman, maka wafatkanlah di atas keimanan. Nah, Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, janganlah engkau halangi kami dari pahalanya, wa la taftinna ba'dahu, dan jangan engkau timpakan fitnah kepada kami setelahnya. Nah, terserah mau milih doa yang pertama atau doa yang kedua, ya, lengkap. Yang pertama jangan sampai cuma Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu, selesai. Ya, padahal masih banyak kesananya. Ya kan, biasanya cuma situ saja, sampai situ kebanyakan. Masih harus dihafal yang lainnya juga. Atau demikian juga ketika membaca doa yang kedua. Jangan cuma Allahumma gfirli hayyina wa mayyitina wa shoghirina wa kabirina wa dzukurna wa unsana. Sudah. Masih ada ya, kalimat-kalimat lainnya. Nah, penting untuk dihafalkan dan harus berusaha untuk menghafalnya. Qala wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. Rawahu Abu Daud. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian menyolati mayit, fa'akhlisu lahu du'a, maka murnikanlah, ikhlaskanlah doa itu untuknya. Nah, jadi betul-betul ditujukan doa itu untuknya. Nah. Supaya pengaruhnya, asarnya ada. Karena doa itu memang ada doa-doa yang sifatnya umum, ada doa-doa juga yang sifatnya khusus ditujukan kepada person tertentu. Qala wa anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi sholati 'alal janazah, Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil islam wa anta qabadta ruhaha wa anta a'lamu bisirriha wa ala niyyat wa ala niyatiha ji'naka shufa'a lahu faghfir lahu. Rawahu Abu Daud. Masih dari sahabat Abu Hurairah tentang salat jenazah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca Allahumma anta rabbuha, ya Allah engkaulah yang menjadi rabbnya, wa anta khalaqtaha dan engkaulah yang telah menciptakannya, wa anta hadaitaha lil islam, engkaulah yang telah memberikan hidayah Islam kepadanya, wa anta qabadta ruhaha dan engkau pula lah yang mencabut apa ruhnya, engkau pula yang mencabut ruhnya. Nah, ada malaikat yang ditugasi mencabut apa? Ruh, mencabut nyawa, malakal maut. Nah, disertai dengan para malaikat lainnya. Ya, jadi tidak sendirian malakal maut, tapi disertai dengan malaikat-malaikat lainnya. Hanya yang berhubungan langsung soal pencabutan ruh adalah malakal maut. Nah. Wa anta a'lamu bisirriha wa 'ala niyatiha, dan engkaulah yang lebih tahu ya, keadaan yang rahasianya, yang tertutupnya dan keadaan yang terang-terangannya ya. Jina kasyufa'a lahu, kami datang kepadamu sebagai pemberi doa untuknya. Faghfirlahu, maka ampunilah dia. Syufa'a di situ artinya pemberi doa. Qala wa an Wathilah ibn al-Ashqa radhiyallahu ta'ala anhu shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimin. Fasami'tuhu yaqulu Allahumma inna fulan ibn fulan fi dhimmatika wa habli jiwarika faqiha fitnatal qabri wa adzaban nar wa anta ahlul wafa wal hamdi, Allahumma faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Rawahu Abu Daud. Ini juga doa, tapi yang masyhur dua doa tadi ya, Allahumma gfir lahu warhamhu dengan apa? Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina. Cukup itu yang kita hafal. Pilih salah satunya. Kalau dua-duanya bagaimana? Supaya afdol dua-duanya dibaca, enggak perlu. Pilih saja salah satunya. Toh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kadang membaca doa yang itu, Allahumma gfir lahu warhamhu dan seterusnya, kadang membaca doa Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina. Beliau tidak menggabungkan doa itu. Ya. Qala wa Abdullah ibn Abi Auf radhiyallahu taala anhu annahu kabbara ala janazati ibnati lahu arba'a takbirat. فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية كبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له ما هذا قال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم وقال حديث صحيح. Qala wa an Abdullah bin Abi Aufa, dari Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah meridhai keduanya, annahu kabbara ala janazati ibnatin lahu arba'a takbiratin. Beliau menyolati jenazah putrinya. Arba'a takbirat, dengan 4 kali takbir. Faqama ba'da ar-rabi'ah, kemudian beliau tetap berdiri setelah takbir keempat. Kaqadri ma baina takbiratain, lamanya sama seperti 2 takbir yang pertama. Yastaghfir laha wa yad'u, memintakan ampun kepada Allah untuknya dan berdoa. Summa qala, kemudian beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini. Ini dalil yang tadi disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, bahwa di takbir yang keempat pun ada doa. Ya. Terus bagaimana kalau mencukupkan diri membaca doanya hanya di setelah takbir yang ketiga, takbir keempatnya enggak baca doa, enggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Nah, karena riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa itu di takbir yang ketiga. Kalau takbir yang keempat enggak baca doa, enggak apa-apa. Ya. Taib, dalam riwayat lain, kabbara arba'an, beliau bertakbir 4 kali. Famakatsa sa'atan, kemudian diam sejenak. Hatta dhanantu annahu sayukabbiru khamsan, hingga aku mengira beliau akan takbir lagi untuk yang kelima. Tapi kemudian beliau mengucapkan salam sambil menoleh ke kanannya dan salam sambil menoleh ke kirinya. Setelah selesai kami bertanya ya, kepada beliau, apa ini soal diam sejenak tadi? Beliau menjawab, sesungguhnya la azidukum ala ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna, aku tidak menambahkan ya, satu tata cara pun kepada kalian selain dari apa yang telah kulihat dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aw hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau beliau mengatakan seperti inilah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau mau doa enggak apa-apa, kalaupun tidak enggak apa-apa. Setelah takbir mungkin diam sejenak baru kemudian salam. Ya, yang terakhir. Setelah takbir ke 4. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.